Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Kifayatul Akhyar fi halli ghayatil ikhtisar. Syarah terhadap matan Abi Suja'. Qala al-muallif rahimahullah, perkataan Abu Suja' rahimahullah, wa massul farji bi batnil kaf. Nah, ini penting nih untuk membedakan mazhab Syafi'i dengan selain mazhab Syafi'i. Mas itu artinya menyentuh. Ya. Al-farj ini dimutlakkan bisa untuk kemaluan kubul, bisa untuk kemaluan dubur. Ya. Kubul maupun dubur. Tahu kan? Kubul ya, kemaluan depan. Baik perempuan atau laki-laki. Baik anak kecil atau dewasa. Mas ini berarti menyentuh. Ya. Mas ini menyentuh. Oke. Kemudian di batnil kaf, menyentuhnya dengan batn. Batn al-kaf berarti bagian dalam tangan, telapak tangan, ya. Begitu. Ini dalam mazhab Syafi'i, ya. Kalau mazhab lainnya enggak begini. Ya. Ada mazhab lainnya enggak membedakan antara ini dengan ini. Dan mazhab Abu Hanifah mutlak tidak masalah dengan itu. Karena berpegang kepada hadis innaha min bad'at innaha ba'datun minka. Sesungguhnya itu adalah bad'ah, yaitu bagian dari tubuhmu. Berarti menunjukkan sama seperti tubuh lain, bagian tubuh lain. Walaupun hadis ini disahihkan sebagian ulama, tapi didhaifkan ulama lain. Ya, begitu. Oke. Kemudian dikatakan oleh Taqiyyuddin Al-Hisni rahimahullah, min nawaqidil wudu'i massu farjil adami. Nah, ini perhatikan, massu farjil adami. Farj di sini diidhofahkan kepada al-adami, yaitu makhluk adami, yaitu makhluk yang ada keturunan Adamnya. Ya. Berarti menungso gitu, manusia. Baik orang itu kelihatan kayak wowo ya, atau kayak wewe ya. Kadang ada orang kelihatan kayak setan. Ya, mukanya kayak genderuwo, ada. Di berita tuh ada. Tompelnya di mana-mana ya. Buluan. Manusia tetap, ini adami tetap. Entah karena konon katanya nikah sama jin atau gimana, Allah alam, atau hasil perkawinan persilangan atau gimana, Allah alam. Tapi kalau dia betul-betul bersifat adami, maka masuk ke dalam kategori ini. Ya. Yeah. Termasuk juga kalau misalnya Tarzan. Ya, yeah? Tarzan tuh adami bukan? Adami kalau ada ya. Enggak tahu ada apa enggak ada kayaknya Tarzan itu. Ya. Kemudian Deni manusia ikan, tahu enggak? Hah? Tahu antum? Itu pada tahun 80-an itu. Tahu dari mana antum? Masih ada? Hah? Di TV ada sekarang. Oh, itu tahun 90, tahun 2000-an itu udah enggak ada lagi, sekarang diangkat ya. Oh, anda nggak tahu, Deni manusia ikan. Dulu itu komik itu, ya. Kalau ada manusia ikan, maka dia bersifat manusia adami, maka adami. Yang nggak tahu sekarang ada apa enggak itu Putri Duyung. Tapi kata para ulama di beberapa literatur mereka mengatakan Putri Duyung itu ada. Tapi nggak tahu itu adami atau samaki, ya. Putri Duyung nggak, itu memang bagi kita dogeng, tapi sebagian ulama mengatakan ada makhluk seperti insan tinggal di lautan, Putri Duyung, bukan Nyi Roro Kidul, bukan jin, makhluk konkret, ada real gitu. Wallahu alam ya, tidak penting juga ya, nggak pernah ketemu juga ya, begitu. Adami. Kemudian dikatakan sini sawa'un kana min nafsihi au min ghairihi. Apa artinya itu? Baik menyentuh miliknya atau milik orang lain. Apalagi milik orang lain gitu kan? Min dzakarin au unsa. Laki-laki ataupun perempuan. Ya. Istri menyentuh kemaluan suaminya langsung. Kalau dengan batnul kaf batal wudunya. Dan juga sebaliknya. Tapi kalau misalnya sebaliknya perempuan, gimana cara nyentuhnya? Kalau laki-laki kan memang ya beda dengan perempuan, ya. Min saghirin au kabirin. Ini saghir sih bukan kemaluan yang kecil, bukan. Ya, maksudnya anak kecil, ya. Enggak diomongin itu kemaluan kecil atau besar itu. Itu bukan urusan fikih itu, ya. Ya. Yaitu anak kecil atau orang dewasa. Berarti istri antum kalau cebokin, ya, anak antum dalam mazhab Syafi'i kira-kira apa? Batal enggak? Batal. Dalam mazhab Syafi'i itu di sini tidak dibedakan bersyahwat atau tidak gitu loh. Yang penting nyentuhnya dengan batnul kaf. Maka ibu-ibu yang mencebok anaknya, ya, itu batal wudunya. Bukan karena menyentuh najis itu tidak membatalkan wudu. Tapi menyentuh kemaluan itu dia, dan menyentuh kemaluannya dengan batnil kaf. Gitu ya. Apalagi megang punya orang dewasa. Ya. Contohnya juga misalnya seorang bapak-bapak atau siapalah itu dalam keluarga sakit, dirawat inap dan gak bisa bergerak, hanya berbaring di tempat tidur. Kalau BAB kan dicebokin sama ininya, ya. Kalau istri yang cebokin batal wudunya dalam mazhab Syafi'i. Iya. Kecuali mungkin cebokinnya pakai alat. Nah, beda lagi. Ya. Karena gak bersentuhan langsung. Ya, gitu ya. Min hayyin au mayyitin. Dari orang hidup orang ataupun yang sudah mati. Ya, yang hidup apalagi? Yang orang sudah mati ketika memandikan jenazahnya misalnya. Ya, memandikan jenazahnya. Tapi kalau antum memandikan jenazah orang tua atau siapa, ya antum tutup pas lagi mandiin. Jangan dipegang-pegang sambil ngeliatin. Enggak etis itu. Ya, ntar kalau melek lagi gimana? Hei, gitu kan? Kaget antum, ya. Gitu ya. Antum udah capek Khalid, habis kerja ya? Hah? Enggak kelihatan dari matanya, kesian. Iya, hujan ini enak tidur. Anak goda biar tidur deh. Dari pagi antum kerja, Masya Allah. Oke. Kubulan kanal malmusu au dubura. Yang disentuh baik kubul maupun dubur. Lisidqil farji alal kulli. Sidq di sini artinya bukan kejujuran, karena kejujuran farji atas keduanya, enggak. Ya. Maksudnya sidq ini benarnya pemaknaan farj untuk kedua hal tersebut. Artinya farj itu dimutlakkan maknanya untuk dua hal tersebut. Farj ya, pakai ro-nya mati. Kalau faraj itu jalan keluar. Ibnul Jauzi kunyahnya Abul Faraj. Bukan Abul Farj, ya. Iya. Tapi orang Indonesia jarang yang punya kunyah seperti itu, Abul Faraj. Takut orang salah baca. Ya. Dibaca Abul Faraj nanti, wah, dia pasti dikit-dikit ngomongin seksual gitu. Enggak. Ya, Abul Faraj. Li sidqil farji 'alal kull. Karena apa sebabnya, Pak? Kenapa kok dubur juga terkait dengannya? Karena benarnya pemaknaan farj untuk semua itu, yaitu dubur dan kubul. Wa massu dzakari al-maqtu'i wal ashal. Menyentuh zakar yang maktu', masya Allah, na'udzubillah, ya. Apa zakar yang maktu'? Bukan disunat, kepotong, masya Allah, na'udzubillah min dzalik, ya. Wal ashal, atau zakar yang lumpuh, ya, pastinya impoten jadi kalau lumpuh itu. Jadi dia yang kaku gak bisa ngapa-ngapain. Ini berarti dalam mazhab Syafi'i memang tidak dipandang dari syahwat, ya. Dia murni dipandang dari menyentuh dengan batnul kaf. Baik itu wal lamsu bil yadi syala naqidun aidha. Menyentuh dengan tangan yang lumpuh juga membatalkan wudu ala rajih, menurut pendapat yang rajih menurut beliau. Ya. Jadi lumpuh, tangan lumpuh tuh kira-kira dia merasakan enggak syahwat? Enggak. Antum kesemutan itu kan semi lumpuh, ya. Kesemutan aja menyentuh apapun tuh. Ya. Itu enggak ada rasa syahwat atau apa, ya. Enggak ada. Bahkan gerakin pun enggak enak, enggak bisa. Itu tetap membatalkan wudu menurut perkataan rajih menurut beliau. Walau massa bi isba'in zaidatin. Nah. In kanat 'ala istiwa'il asabi'i naqadat wa illa fala. Kalau diartikan di sini, seandainya ia menyentuh dengan jari sambungan. Jarinya ini bukan jari murni miliknya, jari sambungan, jari cangkokan. Mungkin bahan jarinya tuh kulitnya bukan kulit dia atau bagaimanalah. Pokoknya bukan jari murni dia. Ya. Jika jari sambungannya itu bentuknya sama dengan jarinya yang lain, maka wudunya batal. Adapun jika tidak, maka wudunya tidak batal. Al-rajih, ini pendapat yang rajih menurut beliau. Faham enggak? Kadang ada orang jari, dia kepotong jarinya, kemudian dicangkok jarinya dengan entah jari orang dan itu enggak boleh, atau dengan benda yang mirip jari. Dibuat seperti jari, tapi enggak kayak gini, dia agak nonjol segi jarinya lebih panjang lagi. Kalau lebih panjang jarinya, maksudnya enggak normal, maka itu tidak batal kalau nyentuh kemaluan. Tapi kalau jarinya standar normal dengan jari-jari lain, maka batal wudunya. Paham enggak di sini? Gitu ya. Wa hadza kulluhu fil massi bi batinil kaffi. Ini semua dalam rangka memegang farj dengan batinil kaf. Fa in massa bi dhahril kaf, kalau ternyata sentuhannya dengan dhahr, punggung tapak tangan, ya, fala, maka tidak membatalkan wudu, gitu ya. Wa kadza almasu bi harfil kaf, begitu juga dengan menyentuh dengan harf sisi kaf, ya, sisi, ya, au bi ru'usil asabi', atau dengan kepala jari ujungnya, ya, kena kuku juga ini, ya, ujung jemari. Au bima bainahuma, atau antara yang ada di dua jari. Paham enggak? Hah? Antara dua jari ini. Oke, ini mana? Enggak, ini masuk dalam. Ini, ya. Ya kan gitu. Gak enak, ada kamera, anda mau nyontohin gak enak. Ntar masuk TV lagi. Bahaya itu. Mudah-mudahan enggak lah. Ya. Maka yang seperti itu, fala yantaqidu wudu'uhu. Tidak batal wudu'nya ala rajih. Karena dia bukan dinamakan batin atau batin, ya gak? Yang dinamakan batin ini. Adapun sini harf, ini ru'us, ra's, ya. Ya, ini antara dua ini, tidak bisa disebut batn, ya. Jadi mazhab Syafi'i ini kodenya cuma di sini, dan Selama yang bukan ini namanya, maka enggak membatalkan wudu. Tapi kalau udah sini, batal wudunya. Begitu ya. Kemudian wa qala al-Imam Ahmad tantaqidu at-taharatu bil massi bi batil al-kafi wa dhahriha. Adapun mazhab Imam Ahmad berbeda dengan mazhab Syafi'i, lebih luas lagi mazhab Imam Ahmad. Bisa batal wudunya cukup dengan menyentuh dengan baik batinnya maupun zahirnya. Kenapa? Li itlaqil massi fil akhbari. Karena dalam khabar, yaitu dalam dalil, lafal al-mas dimutlakkan dengan mas begitu saja, enggak harus dengan batin gitu. Jadi perbedaan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali dalam hal ini apa? Mazhab Hanbali itu lebih luas lagi, baik batin maupun zahir itu membatalkan wudu. Namun mazhab Syafi'i patuk pada batin saja. Begitu. Wa radda Syafi'i dzalika, tapi Imam Syafi'i membantah hal tersebut. Bi anna fi ba'dil akhbari lafdha al-ifdha'i. Ya, dalam sebagian riwayat disebut lafal al-ifdha'. Apa makna ifdha' di sini nanti disebutkan? Wa ma'lumun anna al-murada min al-akhbari wahidun wal ifdha'u fil kafi huwa al-massu bi batnil kaf. Ya. Yang dan dimaklumi bahwasanya dimaksud dari khabar-khabar riwayat-riwayat itu satu hal yang dimaksud, dan bahwasanya al-ifdha' dalam urusan telapak tangan, al-ifdha' itu artinya adalah afdhu yufdhi, artinya ya afdhul kaffu, artinya adalah al-massa bi batnihi. Ya, afdhu al-kaffu artinya massa bi batnihi, yaitu menyentuh dengan batn. Ya, batn artinya apa? Batn artinya perut. Ya, perut di bagian dalam telapak tangan. Wa qawlu syafi'i fil lughati hujjatun. Nah, itu perkataan Imam Syafi'i dalam masalah bahasa itu hujjah. Para ulama mengatakan hal itu. Imam Syafi'i itu sastrawan tinggi itu. Sehingga para ulama bilang Imam Syafi'i kalau bicara di kitabnya itu enggak ada yang salah. Mungkin bagi orang lain atau sastrawan lain itu salah, tapi karena Imam Syafi'i perkataannya, walaupun dia seorang faqih, beliau seorang faqih, tapi perkataannya dalam bahasa itu hujjah. Maka ketika ada perselisihan dalam masalah pemaknaan atau lafal atau bahasa, dan ternyata Imam Syafi'i ada kalimat yang mendukung salah satu pihak dari perselisihan bahasa ini, maka perkataan Imam Syafi'i bisa dijadikan dalil untuk memenangkan perkataan yang mendukungnya. Begitu. Ada apa itu? Hah? Macet. Payungnya ana jadi ingat bola itu. Ya, Hariri. Itu payungnya jadi bikin ingat bola. Di masa lampau ya. Taib. Al-ifdha'u, kalau kita lihat di sini, wa ma'a anna dzalika masyhurun fil lughah. Selain itu pula hal tersebut afdha yufdhi masyhur dalam bahasa. Qala fil mujmal, dalam kitab Al-Mujmal dikatakan al-ifdha'u lughatan, al-ifdha' secara bahasa adalah idza, kalau misalnya idza udhifa ila al-yad, kalau misalnya fal ifdha' afdha' yufdhi diidhafahkan kepada, dinisbatkan kepada tangan, kana ibaratan 'anil massi bi batinil kaf, maka itu sama dengan mengungkapkan perihal apa, menyentuh sesuatu dengan bagian dalam telapak tangan. Taqulul Arab, orang Arab berkata afdaitu biyadi ilal amiri mubayi'a, saya menyentuh dengan tangan saya, yaitu mengumpulkan tangan saya, ilal amiri, kepada amir, pemimpin, mubayi'a, dalam hal berbaiat, dalam keadaan berbaiat. Dan seperti yang begini nih, afdha yufdhi, ya kan, afdha yufdhi kayak gini ya, tangan-tangan ini terus, nah gitu, itu ifdha namanya. Biasanya kalau main bola tuh kayak gitu. Yo. Ya. Kemudian enggak tahu apaan yang ngomongin tiba-tiba. Gitu kan. Iya. Ya. Itu sebenarnya sugesti aja, ya. Sebenarnya sugesti aja. Walaupun memang ada filosofi di balik itu, yaitu tangan, antar tangan saling berpegangan, membahu-membahu ya. kemudian abis itu woi gitu, itu sugesti, enggak ada. Apakah itu masuk syirik atau enggak? Enggak masuk syirik, itu hanya penambah semangat aja ya. Hal-hal yang sifatnya tabii dan enggak ada kaitannya dengan akidah insyaallah, ya kan ya? Enggak ada. Kecuali kalau misalnya ada burung gereja lewat ya, wah bakal kalah kita. Nah, ini baru tatayur ya. Begitu kan? Ya. Nah, itu enggak ada nilai, enggak ada nilai ibadah itu. Ana pun dulu pesantren kayak gitu. Di pesantren ana di zaman dulu salamannya tuh beda. Kita tuh kemana-mana salaman itu dulu ya, kalau sekarang enggak lah, enggak kita. Kayak gini nih sebetulnya. Ini. Salamnya kayak gini. Tapi ini jangan diikuti dulu ya. Enggak bagus. Ya, seperti model kayak tadi. Gitu. Beneran? Kita dulu kayak gitu salamannya. Generasi Al-Irsyad Tengaran tahun 90-an ya, 2000-an awal-awal, sekarang enggak tahu kok sekarang. Itu iya gitu. Iya, kecuali tangannya kecil ya. Kecil kurus enggak bisa kayak gitu. Adanya ada diremuki nanti. Kalau kita keluar itu anak maksudnya kalau beberapa pesantren, misal pesantren Solo enggak kita sebutkan, enggak enak karena ada kamera, nanti takutnya di-download ya. Itu ada pesantren yang memang lulusan atau santri pesantren ana itu sangat disegani oleh pesantren tersebut di Solo. Di Solo. Tapi pesantren bukan pesantren salafi, pesantren selebritis. Isinya orang-orang kaya. Iya, punya mall ya. Mallnya besar pesantren. Kalau hari Jumat pada libur itu, buh. Anak-anaknya kaya-kaya. Mukanya wajah-wajahnya ya enggak kayak wajah antum, apalagi belum tidur siang ya. Wajahnya Masya Allah bersih-bersih, mulus-mulus ya. Kemudian perempuan-perempuannya juga santriwatinya itu, kalau tahu ya, kita pakai jaket Al-Irsyad itu, buh, badan ini. Iya. Kadang malah diikutin, diajak kenalan. Ya. Bahaya itu. Ya, tapi harus jauh-jauh ke Solo dulu. Anak-anak salah tiga dulu tahu, anak-anak pesantren dulu tahu ya, gitu. Tahu mereka seperti itu. Ya, kalau ketemu kita, kalau antum mungkin dengan asa tidak lulusan Al-Irsyad Tengaran yang asatidahnya maksudnya orang-orang lama ya. Kalau orang sekarang ana enggak tahu, ya anak-anak sekarang, santri-santri ana enggak tahu gimana. Tapi yang anak-anak lama itu dari jauh ya, radius dari masjid ini sampai ke Balai Lompoak sana gitu. Ngelihat temannya itu ahlan udah kayak gini. Udah kayak gini tangannya itu. Ahlan kayak gini. Apa kayak gini artinya? Itu sebagai sugesti aja menunjukkan ahlan gitu. Makin dekat Allah gitu kan? Terus salaman. Pas salaman kayak gitu tadi. Ahlan gitu. Seperti itu. Iya, kadang-kadang cuman gini doang, gini. Cuman enggak mesti pakai gini, kalau enggak bisa kayak gini kadang-kadang gini doang. Gitu-gitu doang. Gitu. Seperti itu ya, salaman bid'ah itu ya. Ada bid'ahnya itu. Tapi emang ada anak lamanya seperti itu, atau para ustadznya, atau ustadz, walaupun ustadz-ustadznya. Cuma kalau ustadz-ustadz yang agak ya di atas-atas ana levelnya ya, atau ustadz-ustadz ana tentu ya nggak bakal kayak gitulah di depan umum lah ya. Iya, ana juga nggak bakal gitu depan umum. Ya, kecuali mungkin empat antum yang mungkin agak deket sama ana, alhamdulillah. Tapi kok di depan jemaah itu ketemu sama ustadz lain, ahlan gitu. Terus tangan kayak gini, keke ente. Kok anak zaman sekarang kan kadang yang gaul-gaul kayak gini ya. Jelek banget ya. Tapi kita kayak gitu dulu, alan dulu dari tahun 90-an itu kayak gitu. Udah terjadi seperti itu. Ya tradisi. Cuman ya tentu enggak bagus untuk dicontoh ya. Makanya kita enggak kayak gitu di depan teman-teman, di depan murid-murid enggak bakal kayak gitu karena bid'ah ya, enggak bagus ya, enggak bagus. Cuman di depan kita keceplosan. Allah, itu kadang-kadang kalau di hotel jaraknya jauh dari ujung-ujung ketemu teman, Allah, itu udah teriak itu. Yang satunya juga Allah teriak. Udah ketemu ngobrol, pakai bahasanya bahasa kita. Bahasa yang antum mungkin enggak begitu paham. Ya bahasa bukan bahasa Arab, enggak, bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia tapi ke Arab-Araban, ya, begitu. Iya. Cukup itu ya. Maka yang seperti itu, salaman seperti itu tidak ada nilai ibadah, nggak ada nilai ibadah, bahkan nggak boleh, nggak boleh. Tapi kadang-kadang kalau kita terbiasa, itu udah nggak mikirin boleh apa enggak, tiba-tiba gitu aja gitu terjadi cetek gitu udah gitu. Hey, dan ustadz-ustadz kita nggak ini, nggak karena udah jadi rutinitas dulu, tapi nggak bagus sebenarnya kayak gitu ya. Wallahu a'lam. Mana sekarang? Taqulul Arab ya tadi, wa ilal ardi sajida idza massaha bi batiniha afdaitu bi yadi ilal ardi sajida. Saya tumpuk tangan saya ke bumi sujud. Berarti kan kalau bumi kan kayak gini, enggak bakal kayak gini. Ya pegel nanti sakit ya. Kayak ini nih. Kan? Nah, batnul kaf. Kadza dzakarahu al-Jauhari. Itu disebutkan oleh Imam al-Jauhari. Seorang ahli bahasa. Wa dhahaba ba'dul ulama'i ila anna al-massa la yanqud muhtajjan bi haditsi talq. Sebagian ulama ya, di antaranya madzhab Hanafi mengatakan tidak ada masalah dengan itu, berhujjah dengan hadis yang tadi yang kita sebutkan innama huwa bada'atun minka. Ya. Tapi hadis itu disahihkan sebagian ulama, didhaifkan sebagian ulama. Ya. Imam Ahmad mensahihkan dan Tirmizi dan juga afwan bukan itu. Taib. Nah, kita lanjut ke hujahnya Imam Syafi'i. Hujjah Asy-Syafi'iyah, adapun madzhab Syafi'i hujahnya hadis Busra bin Safwan yang berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapa yang menyentuh zakarnya maka hendaklah berwudu. Maka Imam Ahmad dan Tirmizi mensahihkan hadis tersebut. Tapi perbedaan pemahaman terhadap mas di sini, ya. Yang sahih sebenarnya anda lebih condong ke mazhab Malikiyah dalam hal ini. Bukan mazhab Hanifiyah yang memutlakkan enggak sama sekali batalkan wudu. Bukan mazhab Syafi'i yang mensyaratkan harus dengan batnul kaf. Bukan Imam Ahmad yang ya batn atau zahirnya. Tapi wallahu alam mazhab Maliki mungkin enggak disebutkan seperti di sini bahwasanya itu dilihat dijamak semua hadis dan dilihat dari sisi bersyahwat atau tidak ketika menyentuhnya. Baik dengan batnul kaf atau zahir kaf. Yang penting pakai kaf gitu loh. Kalau menyentuhnya itu tidak ada syahwat, maka tidak ada masalah. Tapi kalau menyentuhnya ada syahwat atau menyentuh awalnya enggak ada syahwat tapi karena kesentuh kepegang lagi ada syahwat, nah mulai itu jadi batal gitu. Jadi ibrahnya dalam mazhab Maliki adalah di syahwat, bukan di ininya atau di ininya ya, bukan di itunya tapi di syahwatnya, wallahu a'lam. Ya. Tapi ini kita tuh kita ajar karena ada di kitab gitu kan. Wala yanqudu massu duburil bahimah, dan tidak membatalkan wudu ya, mas yaitu menyentuh dubur bahimah. Hewan. Hewan apa di sini hewan? Bahimah, hewan berkaki empat. Berkata Rafi'i, masyaallah. Bila khilaf, masyaallah. Rafi'i enggak kita tanya beliau bicara. Enggak ada khilaf statnya, masyaallah, luar biasa Rafi'i. Tertulis lagi sebelum lahir, masyaallah. Wa fihi khilaf, tapi disalahin. Enggak ada khilaf di situ. Iya, berarti masyaallah. Rafi'i antum kenapa berkata sesuatu yang tidak antum ketahui? Padahal ada khilaf. Wa fi massi qubuliha qaulan, dalam masalah menyentuh kubulnya, tadi menyentuh dubur ya. Nah sekarang menyentuh kubulnya, kubulnya itu kubul binatang. Ada dua pendapat, pendapat qadim lama, pendapat lama yang mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu yanqut, membatalkan wudu, li'annahu yajibul ghuslu bil ilaji fihi fayanqut kafarjil mar'ah. Maka kalau menyentuh bagian depannya itu membatalkan wudu. Kenapa? Alasannya Imam Syafi'i zaman qadimnya ya. Kenapa? Karena wajib mandi jika memasukkan kemaluan padanya. Paham enggak? Paham? Ilaj itu apa artinya ilaj? Hah? Ilaj artinya apa ilaj? Walaj, memasukkan ke dalam kubul hewan. Hah? Ilaj apa? Hah? Itu ain, pakai ain. Ini walaja, aulaja yuliju, bukan alaja. Iya betul, ilaj itu berobat, betul. Ini bukan itu, lafalnya beda. Ilaj. Masuk ya, masuk. Ya. Seseorang yang memasukkan zakarnya ke kemaluan istrinya, itu namanya ilaj atau wato, ya, ilaj atau wato. Nah, kubulnya sebagian hewan yang terutama betina itu ya seperti itu, berlubang-lubang gitu kan. Maka ketika menyentuh bagian itu, ya, dan bahkan yang laki-laki pun belum kelihatan zakarnya atau apa namanya, kemaluan depannya sebelum dirangsang kan, sehingga kadang harus menyentuh sehingga ke dalam. Nah, maka hal ini dikiaskan dengan menyentuh kubul perempuan, karena masuk ke dalam juga gitu kan, maka batal wudunya. Tapi ini apa pendapat lamanya Imam Syafi'i. Wal jadid al azhar, dan yang jadid dan ini yang lebih zahir, annahu la yanqudu masuhu, tidak membatalkan wudu untuk menyentuh kubul dari binatang. Li'annahu la yajibu satruhu wa la yahrumu nadhur ilaihi. Kenapa? Karena kubulnya binatang beda dengan manusia, tidak wajib untuk ditutup dan tidak haram melihatnya, ya enggak? Iya, antum lihat sapi. Ya. Ih, astagfirullah. Enggak. Iya. Antum lihat kuda kawin, pernah lihat? Kuda kawin itu seru kata orang. Iya. Itu enggak haram melihatnya. Ya, kecuali kalau abis itu pikirannya ngeres tuh baru ya, enggak boleh. Fa'al al-azhar, yang lebih zahir, lau adkhala yadahu fihi lam yantaqid wudhu'uhu. Kalau dia memasukkan tangannya, jemarinya ke kemaluan hewan, itu tidak batal wudhu'nya, ala rajih. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Insyaallah cukup sampai situ untuk kifayatul akhyar. Sallallahu alaihi wa sallam.